Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Jadi sebelum kita lanjutkan kajian kita murojaah sejenak apa yang telah kita pelajari. Ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibawakan adalah Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Babnya adalah bagaimana dahulu permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan ayat Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'd. Apa munasabah? Kecocokan atau keterkaitan ayat ini dengan judul babnya? Apa sisi kesesuaian antara ayat dengan judul babnya? Siapa yang bisa menjawab? Ini kalau tidak dijawab, pertanyaan berikutnya lebih sulit. Yang sudah menjawab, tidak ditanya yang lainnya nanti. Segera, ya. Dulu-duluan menjawab. Baik, fadol. Dan tidak usah dibaca itunya apa sisinya, langsung. Sisinya, kecocokannya dari sisi mana? Sama-sama. Jadi awal daripada wahyu adalah dimulai dengan ar-ru'ya. Ar-ru'ya as-salihah. Itu satu. Kemudian yang kedua. Sisi yang kedua. Yang lain catatannya. Dan disampaikan dua catatan. Catatan pertama terkait fawaid, catatan yang kedua apa? Untuk nama-nama ruwat. Nama-nama rijalul hadis. Yang kedua apa? Nah, santa. Ya, ini bahwasannya kaifiat wahyu yang sampai kepada Nabi kita sama dengan kaifiat wahyu yang sampai kepada anbiya sebelumnya. Sehingga bagaimana permulaannya? Permulaannya adalah dengan ru'ya salihah dan tata caranya sama seperti anbiya dahulu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada dan yang lainnya. Dari anbiya. Asal. Jadi pertanyaan berikutnya Al-Humaydi manhu. Siapa Al-Humaydi? Syarif. Abdullah ibni Zubair. Naam, ahsanta. Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi. Tayyib. Beliau menemani siapa pergi ke Mesir? Menemani? Siapa? yang punya catatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ke Mesir, dan beliau termasuk daripada murid Al-Imam Syafi'i. Tayyib, kenapa Al-Imam Al-Bukhari memilih sanad dari Al-Humaidi? Dari jalur Al-Humaidi. Bukan dari jalur yang lainnya. Padahal hadis innamal a'malu binniyat memiliki banyak jalur. Banyak sekali jalurnya. Sampai, katakanlah, sebagian mengatakan sampai 700 sanad. Kenapa yang dipilih dari Al-Humaidi? Abdullah bin Zubair. Nah, wa min Quraisy. Nah, karena beliau adalah Qurasy. Kenapa kok dipilih dari Quraisy? Apa alasannya? Apa alasan kenapa dipilih dari Quraisy? Siapa yang bisa melengkapi? Nah. Ayo, asanta. Ya, ini imtitalan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan. Ya, qaddimu Quraisyan. Kemudian hadis yang kedua nanti itu dari riwayat Malik. Iya kan? Dari riwayat Malik. Kalau di sini dari riwayat Humaidi, kemudian dari gurunya Sufyan ibn Uyainah. Yang Al-Imam Syafi'i menyatakan laulahu ma la dhahabal 'ilm min al-Hijaz. Seandainya bukan karena keduanya, ini saya hilang ilmu dari negeri Hijaz. Tayyib. Mungkin bisa ada yang memberikan faedah kenapa beliau pada hadis yang kedua mengambil jalan riwayat dari Imam Malik. Nah. Aywa asanta. Barakallahu fiik. Demikian literatur wahyu daripada Rasulullah SAW. Yang pertama dari Makkah, kemudian yang kedua dari Madinah. Jadi di situ disebutkan dalam sanad, siapa yang bisa atau yang sudah menghafalkan sanadnya? Hasan. Tayyib, fadhol. Yakfi, cukup sudah sampai di situ sanad. Nah, nasan tabarakallahu fi. Jazakallahu ilman wa hirsan. Di sini disebutkan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, guru dari Bada Sufyan bin Uyainah. Ya, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi. Ketiga-tiganya adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Qamah ibn Waqqas adalah seorang sahabi. Nah, sehingga seandainya itu benar, maka di dalam sanad ini terdapat dua orang tabi'in, dua orang sahabi. Kalau beliau adalah seorang tabi'in, maka beliau adalah kibar tabi'in. Sehingga di sini ada tiga tabi'in dari kibar, mutawasit, dan sighar. Ini keistimewaan daripada hadis innamal a'malu binniyat. Tayyib. Al-Khattabi. Siapa yang tahu nama Al-Khattabi? Siapa? Al-Khattabi. Siapa namanya? Al-Khattabi punya kitab Syarah Bukhari. Ya. Al-Khattabi adalah Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim. Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim. Abu Sulaiman Al-Khattabi Al-Busti Asy-Syafi'i, salah satu imam besar dari madhab Syafi'iyah. Memiliki kitab Syarah Sahihul Bukhari. yang beliau beri judul kitabnya adalah A'lamus Sunan. A'lamus Sunan. Beliau juga punya kitab Syarah Sunan Abu Dawud yang beliau beri judul syarah tersebut Ma'alimus Sunan. Jadi kalau Ma'alimus Sunan Syarah Abu Dawud, kalau A'lamus Sunan Syarah Sahih Bukhari. Dan nanti kita akan sering sekali mendengar Al-Hafidz menyatakan qala al-Khattabi fi syarhi atau dzakarahu al-Khattabi. Jadi maksudnya dalam kitab syarahnya ini. A'lamus Sunan. Al-Isma'ili Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail Al-Jurjani. Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail Al-Jurjani. Penulis daripada kitab Al-Mustakhraj 'ala Sahih. Al-Mustakhraj 'ala Sahih lebih dikenal dengan kitab Sahih Al-Isma'ili. Lebih dikenal dengan kitab Sahih Al-Isma'ili. Dan itu juga akan sangat sering sekali dinukil oleh Al-Hafidz. Ya, berkata Al-Isma'ili, ya ini di dalam kitabnya Al-Mustakhraj. Kedua imam besar tersebut, Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi dan Al-Isma'ili, menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat sebelum tarjamah, ya ini sebelum judul bab. Innamal a'malu binniyat dulu hadis tersebut diletakkan, kemudian baru bab. Kaifa kana badrul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Apa alasannya? Siapa yang bisa menjawab? Kemarin juga sudah disampaikan. Apa alasannya? Ini tabarruk. Ya, ini keyakinan daripada kedua imam tersebut bahwa Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut mujarrad at-tabarruk faqat, ya, semata-mata untuk tabarruk saja. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Abul Qasim Rumandang rahimahullah. Ibnu Rasyid juga demikian. Semata hanya sekedar menunjukkan husnul niyah pada diri Al-Imam Bukhari. Ada pula yang menyatakan bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat ibaratnya adalah seperti khutbatul hajah bagi kita, karena beliau tidak menyebutkan khutbatul hajah, dan itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya, tidak menyebutkan apa khutbatul hajah. Maka innamal a'malu binniyat ini seolah-olah diletakkan oleh Al-Imam Bukhari sebagai khutbatul kitab, khutbah. Khutbatul hajah itu kalau pada muhadharah dan pada penulisan, ya, artikel ataupun kitab, ya, jadinya khutbatul kitab. Karena konteks daripada hadis tersebut disampaikan oleh Umar bin Khattab di dalam mimbar, ya, di atas mimbar. Umar bin Khattab di atas mimbar. Sehingga di saat hal tersebut memungkinkan disampaikan sebagai khutbatul mimbar, maka pantas pula untuk dijadikan khutbatul kitab. Tayyib, Al-Muhallab, siapa nama Al-Muhallab? Muhallab ibn Ahmad ibn Abi Sufrah. Punya kitab Syarah Bukhari. Apa namanya? Al-Kaukabussari. Al-Kaukabussari. Al-Muhallab ini juga nanti akan sangat sering sekali diambil. Sehingga nama beliau pantas untuk dihafal, ya, Al-Muhallab ibn Ahmad ibn Abi Sufrah. Dalam kitabnya Al-Kaukabussari fi syarhi sahih al-Bukhari. Al-Muhallab menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di saat beliau sampai di Madinah. Hijrah pertama, kemudian beliau berkhutbah dan di dalam khutbah beliau menyampaikan hadis tersebut. Sehingga kata Al-Muhallab rahimahullah sangat cocok dan tepat untuk kemudian hadis innamal a'malu binniyat diletakkan di bagian awal kitab Sahih Bukhari dalam konteks kaifakana badul wahyi. Bagaimana pertama kali wahyu turun kepada Nabi. Kenapa? Karena keadaan-keadaan sebelum hijrah itu ibaratnya adalah mukaddimah bagi hijrah. Dengan hijrahlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan demi kemenangan oleh kepada rasulnya. Diizinkan untuk memerangi musyriki dan sebagainya. Sehingga di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau berkhutbah dan beliau menyampaikan innamal a'mal binniat. Kata Al-Muhallab rahimahullah. Awal mula sampai di negeri Madinah dalam khutbah beliau. Maka mencocoki dari apa yang dilakukan oleh Bukhari di awal kitabnya yang diberi judul Bab Kaifa Kana Badul Wahyi, disampaikanlah hadis innamal a'malu binniat. Sebagaimana itu merupakan mukaddimah bagi kitab dan mukaddimah, ya, keadaan-keadaan sebelum hijrah merupakan mukaddimah daripada hijrah. Al-Hafidz menyatakan ini bagus dari satu sisi, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Muhallab. Akan tetapi Al-Hafidz menyatakan bahwasannya aku tidak lihat sama sekali apa yang beliau sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan hadis innamal a'malu binniat awal pertama kali datang di Madinah. Sama sekali. Awal pertama kali hijrah datang di Madinah, kemudian beliau berdiri di atas mimbar, kemudian berkhutbah menyampaikan innamal a'malu binniat. Sama sekali tidak ada secara manqul, secara riwayat yang menyatakan demikian. Hanya memang ada satu isyarat di sana. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis dengan lafaz ya ayuhan nas innamal a'malu binniat. Ada tambahan kalimat wahai manusia, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Ini ada satu isyarat di situ bahwa hadis tersebut disampaikan di saat beliau khutbah. Akan tetapi kata Al-Hafidz sekali lagi, hadis itu pun walaupun katakanlah demikian, kalimat tersebut disampaikan dalam khutbah tidak menunjukkan bahwa khutbah itu adalah khutbah pertama di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Muhallab perlu untuk dikoreksi. Dari sisi mana kemudian diketahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah kemudian tiba di Madinah kemudian berkhutbah dalam khutbahnya pertama kali melafadzkan hadis innamal a'malu binniat. Atau mungkin kata Al-Hafidz masih daripada apa yang disebutkan Al-Hafidz bahwasannya sandaran daripada orang yang berpendapat demikian adalah kisah Muhajir Ummu Qais. Kisah Muhajir Ummu Qais. Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan, salah seorang ulama Syafi'iyah, naqalu anna rajulan hajara min Makkah ila Madinah la yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Mereka para ulama menukilkan bahwasannya ada seseorang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. La yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Tidak berharap sedikit pun keutamaan daripada hijrah. Tidak berharap sedikit pun keutamaan daripada hijrah. Lantas untuk apa dia hijrah? Wa inna ma hajara liyatazawwaja imra'ah. Dia hijrah tujuannya hanya ingin menikahi seorang wanita. Tusamma Ummu Qais. Wanita tersebut tusamma Ummu Qais. Namanya adalah Ummu Qais. Falihadha khassa fil hadith dzikral mar'ah duna sa'ir ma yunwa bihi. Dan karena itulah Nabi SAW mengkhususkan di dalam hadis penyebutan mar'ah, wanita, bukan selainnya dari apa-apa yang bisa diniatkan dalam hijrah selain daripada wanita. Itu apa yang disebut dalam hadis dalam wallahu alam kemungkinan dalam syarah al-arba'in al-arba'in an-nawawiyah. Tayyib. Al-Hafidz menimpali ucapan daripada Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Hadza law shaha lam yastalzim al-bada'a bi dzikri awal al-hijrah an-nabawiyah. Ini pun kalau benar ya hadisnya kalau sahih tidak menunjukkan sama sekali bahwa hal tersebut disampaikan pada awal hijrah. Kemudian beliau Al-Hafidz menyatakan bahwa kisah Muhajir Ummu Qais diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ya, Sa'id bin Mansur mengatakan akhbarona Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Abdullah. Ya, ini Ibnu Mas'ud. Sa'id bin Mansur menyatakan, memberitakan kepada kami Abu Muawiyah, salah seorang rijal Bukhari, Muhammad ibn Khazim At-Tamimi. Abu Muawiyah, Muhammad ibn Khazim At-Tamimi. Abdurir, karena memang beliau buta. Semenjak usia 8 tahun beliau buta. As-Sa'di, karena beliau adalah salah seorang bekas budak dari Bani Sa'ad, Ibnu Zaid, Ibnu Tamim. Salah seorang imam di negeri Kufah. Sehingga beliau juga disebut Al-Kufi. Imam negeri Kufah. Termasuk daripada jajaran murid-murid terkenal dari Al-A'mas. Sulaiman bin Mihran. Ini Abu Muawiyah. Siapa namanya? Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim, ingat-ingat. Ya. Santri Ansunnah harus hafal nama-nama para imam. Harus dihafalkan. Dengan itu supaya kita semoga dikumpulkan bersama dengan mereka. Para imam, muhaddisin. Ya. Dan gemar-gemarlah membaca biografi mereka. Para ulama besar, ulama kibar. Anil A'mas, siapa namanya? Al-A'mas, Sulaiman ibn Mihran, ma'ruf. Sulaiman ibn Mihran, Al-Asadi, Al-Kahili, Al-Kufi. Asalnya dari Tibristan, cuman beliau tinggal di Kufah cukup lama. Al-A'mas, Sulaiman bin Mihran. Kalau Al-A'masi, siapa? Dulu pernah anak sampaikan, Al-A'masi. Ahmad bin Hamdun. Dan Al-A'mashi ini murid terkenal daripada Al-A'mash sehingga sampai dinisbatkan kepadanya Al-A'mashi begitu. Ahmad bin Hamdun. An-Syaqiq, Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Al-Kufi. Salah seorang daripada Mukhattarah. Ya, mendapati masa Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melihat Nabi. Sehingga beliau masuk dalam jajaran tabi'in. Mukhadram. Syaqiq bin Salamah. Murid senior Rahmatullah ibn Mas'ud. Kalau an Syaqiq atau an Abi Wa'il, an Abdillah. Itu Abdillah otomatis sudah. Abdullah bin Mas'ud. Terkadang Syaqiq, terkadang Abu Wa'il. Sebutannya. An Abdillah, yakni Ibnu Mas'ud, qal man hajara yabtagi syai'an fa innama lahu dhalik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, man hajara yabtagi syai'an, barang siapa yang berhijrah mengharapkan sesuatu, fa innama lahu dhalik, maka sesuatu itu untuknya. Hajara rajulun, berhijrahlah salah seorang lelaki. Liyatazawwaja imra'ah, untuk menikahi seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Perempuan tersebut disebut sebagai Ummu Qais. Fakana yuqal lahu, maka setelah itu jadilah dia disebut atau dipanggil dengan Muhajir Ummu Qais. Laki-lakinya tentunya mimbab at-ta'adub ya, tidak disebutkan namanya. Tentunya perkara yang ini tidak mengenakan untuk disebutkan namanya dirahasiakan oleh Abdul Ibnu Mas'ud. Bukan berarti beliau tidak tahu siapanya. Ini beliau merahasiakannya. Seseorang begitu saja. Karena inti daripada yang tidak disampaikan adalah ibrah. Ilmunya, faedahnya, dan bukan siapanya. Sehingga lelaki tadi disebut Muhajir Ummu Qais. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. At-Tabrani, Abul Qasim, Sulaiman ibn Ahmad. Al-Lakhmi. Asy-Syami. Al-Lakhmi Asy-Syami. Abul Qasim, Sulaiman ibn Ahmad. Lebih dikenal dengan At-Tabrani begitu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sahib kitab tiga kitab mu'jam. Dari jalan yang lain. Oh, afwan ya. Itu tadi sudah titik tadi diriwayatkan oleh sahabat tadi Sa'id bin Mansur. Adapun At-Tabrani lain lagi meriwayatkan dari jalan yang lain. Dari jalan selain Abu Muawiyah. Jalan yang lainnya. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan di sana ucapan Abdullah bin Mas'ud, kana fina rajulun khotoba imra'ah. Kana fina rajulun. Dahulu di tengah-tengah kami ada seseorang yang melamar seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Perempuan tersebut dipanggil dengan Ummu Qais. Fa'abat anta tazawwajahu. Ummu Qais pun gak mau menerima pinangannya. Hatta yuhajiro. Hingga kemudian hijrah. Hatta yuhajiro itu maksudnya apa? Sampai dia mau hijrah. Ya ini si laki-laki yang mau pinangnya tadi. Ya kalau kamu mau hijrah maka saya terima pinangan. Kalau tidak ya sudah tidak. Fahajaro. Fatazawwajaha. Kemudian dia hijrah lantas dinikahilah Ummu Qais. Fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Dengan itu kami menyebutnya sebagai muhajir Ummu Qais. Al-Hafidz menyatakan bahwasanya sanad daripada hadis ini, yakni atsar ini sahih ala sarti sahihain. Rijalnya rijal sahihain ya semuanya. Hanya saja beliau menyatakan lakin laisa fi anna hadis al-amal siqa bisa babidari. Tidak ada padanya yang menunjukkan bahwa hadis amal innamal a'malu binniyat tersebut disebabkan karena adanya kejadian tadi. Ya. Tidak ada asbabul wurudnya karena kejadian tersebut. Tidak ada apa istilahnya korelasinya sama sekali. Tidak ada hubungannya. Walam arof isya'i minat turuk mayak tautit tasri bidhani. Bahkan aku tidak melihat sama sekali sedikit pun dari jalan-jalan yang ada yang menunjukkan secara tegas akan hal tersebut. Sehingga semuanya dibantah oleh Al-Hafidz. Ya, intinya dan ini faedah ya hadis atau atsar dari Abdullah bin Mas'ud tadi itu atsar yang sahih. Hanya saja tidak ada kaitannya dengan asbab wurud dari hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Muhallab Ibn Ahmad rahimahullah ya tidak tepat begitu maunya. Dari apa yang dipaparkan Al-Hafidz di sini bahwa innamal a'malu binniyat itu kaitannya dengan hijrah dan itu ibaratnya seperti mukaddimah dan tidak seperti itu. Demikian pula seandainya Al-Imam Al-Bukhari menghendaki dengan innamal a'malu binniyat tersebut, hadis tersebut semata sebagai khutbah lil kitab ya, sebagai mukaddimah begitu. Ini saya tentunya diletakkan sebelum bab. Mestinya begitu. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Isma'ili. Ya. Dan juga dilakukan oleh Al-Khattabi. Rahimahumullah. Tayyib. Ibnu Battal. Beliau juga punya syarah Sahih Bukhari. Abul Hasan Ali Ibnu Khalaf. Lebih dikenal dengan Ibnu Battal. Punya syarah Sahih Bukhari 4 jilid. Menukil, Ibnu Battal menukil dalam kitab syarah Sahih Bukhari. Dari Abu Abdullah Ibnu Najjar. dari Abu Abdullah bin Najjar, qal bahwa Ibnu Najjar menyatakan at-tabwib yata'allaqu bil ayah wal hadits ma'an. At-tabwib ya, itu terkait dengan ayat dan hadis sekaligus. Bahwa penulisan bab kaifakana badul wahyi itu terkait dengan ayat, dan kaitannya dengan ayat sangat jelas sudah dijelaskan tadi di awal kajian kita, dan terkait dengan hadis sekaligus. Begitu. Li'anna Allah Ta'ala auha ilal anbiya tsumma ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annal a'mal binniyat. Ini sisi daripada ucapan Ibnu Battal. Kaitannya sangat jelas ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi, kemudian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa amalan-amalan itu semua bergantung daripada niat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan untuknya agama. Sehingga Ibnu Battal dalam hal ini ya mengukuhkan bahwa innamal a'malu binniyat, sebagaimana ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nur dan seterusnya, itu bukan loko-loko disampaikan oleh al-Imam al-Bukhari tanpa ada kaitannya dengan bab. Hanya memang tabibnya al-Bukhari dengan hadis yang dibawakan atau dengan nusus yang dibawakan itu seperti ada al-ghos. Al-ghos itu kayak teka-teki gitu. Dan nanti memang demikian. Kata sebagian para ulama, al-Imam al-Bukhari itu meletakkan teka-teki dalam kitabnya Shahih al-Bukhari. Dan belum ada yang bisa untuk menjawab teka-teki tersebut sampai datanglah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya Fathul Bari. Terjawab semuanya. Yang berusaha menjawab banyak, artinya membuat suruhat syarah Shahih Bukhari banyak, tetapi yang betul-betul mampu untuk menyingkap itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mampu untuk menunjukkan judul bab dengan hadis itu kaitannya bagaimana, ya, disinkronkan itu, yang mampu demikian ya, secara panjang lebar dan secara yang istilahnya meyakinkan adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan itu merupakan fadlullah yu'tihi may yasha, dan dalam banyak funu. Nah, dalam artian tidak hanya dalam bidang hadis ini saja al-hafidz ya, dalam banyak hal memang beliau diberi kemampuan demikian. Dalam kitab Rijal misalnya ya, Tahdzibul Kamal disebutkan, setelah itu ditahdzib lagi menjadi Tahdzibut Tahdzib, setelah itu menjadi Takribut Tahdzib. Ini al-hafidz, jadi dibuat sedemikian rupa di apa istilahnya, dari sebelumnya sesuatu yang sifatnya masih sangat luas bisa demikian diringkas sedemikian rupa sehingga mudah, memudahkan dari siapa saja dari orang yang belajar ilmu hadis untuk mempelajarinya. Tayyib Abul Aliyah, Abul Aliyah Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Beliau dari Bani Tamim. Salah seorang bekas budak dari seorang wanita Bani Riyah ibn Yarbu. Abul Aliyah, sering kita mendengar namanya ya, disebut Rafi' ibn Mihran, dan nanti pun akan sering sekali disebut oleh Al-Hafidz. Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Ibn Abi Dawud, yang kitabnya untuk pelajari itu, kitab mantumahnya, Ha'iyah, Tamassak bihabdillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu. Abu Bakar ibn Abi Dawud menyatakan, laisa ahadun ba'da sahabah a'lam bil Qur'an min abil aliyah. Laisa ahadun ba'da sahabah a'lam bil Qur'an min abil aliyah. Tidak ada seorang pun setelah para sahabat yang lebih mengerti, mengilmui Al-Qur'an dibandingkan Abu Aliyah. Wa ba'dahu Sa'id bin Jubair, dan setelahnya adalah Sa'id bin Jubair. Abu Aliyah menyatakan dalam firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan. Beliau adalah salah seorang imam besar dalam tafsir Al-Qur'an. Abu Aliyah menyatakan qal wasahum bil ikhlas fi ibadati. Ini yang menegaskan bahwa makna daripada kalam Al-Bukhari innamal a'malu binniyat bukan tidak ada kaitannya dengan bab, bahwa apa yang diwasiatkan adalah keikhlasan dalam ibadah. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan. Ya Allah telah mensyaratkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan. Jadi diwahyukan kepada Nuh juga. Jadi kaifa kana badal wahyi? Badal wahyi pertama dari para rasul ya, yakni Nuh. Kenapa tidak disebutkan Adam? Ini juga sudah lewat penjelasannya. Ya. Kemudian setelah itu nabi-nabi setelah Nuh juga sama seperti Nuh. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa wahyunya? Terkait dengan keikhlasan. Maka semuanya terkait, bukan kok tidak ada kaitannya. Ya, kaifa kana badal wahyi? Kemudian inna wahaina ilaika, kemudian inna mal amalu binniyat, semuanya terkait. Nah, ini yang seperti ini yang mampu dan bisa ya, bukan otak atik gaduk, bukan lo ya, berdasarkan dalil semuanya. Ini adalah para ulama ya. Para ulama yang memang rasikhun fil ilm. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini dan terus untuk dimurojaahkan. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.